Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957 di Lancaster, Pennsylvania, Amerika Serikat, oleh Hamilton Watch Company. Kereta api pertama kali ditemukan oleh Richard Rafetick dan juga merupakan satu-satunya mesin uap yang bisa berjalan dan menyebutnya lokomotif pertama. Wow, bentuknya kayak apa ya? Bundar, donat. Mau tahu? Mau tahu? Mau.